hidup lu masih fine-fine aja kali ya. Ya wes, kalau gitu langsung aja yuk kita dengerin single yang satu ini, Cinta Sendiri. Mungkin salahku selalu mengganggumu dengan kata cintaku, dengan kata rindu. Tak berniatku untuk memaksakanmu agar menerimaku, biar ku bisa milikimu. Buku sakuku jadi saksi diamku, semua tertulis tentang dirimu. Mengapa senyummu selalu di pikiranku? Oh Tuhan tolong aku, ku tak bisa menghindarinya. Aku hanya ingin engkau tahu, aku mencintaimu secinta-cintanya aku. Ku hanya ingin engkau tahu, aku merindukanmu serindu-rindunya aku. Ku takkan membebanimu untuk mencintaiku, cukup aku saja yang mencintaimu. Oh. Aku hanya ingin engkau tahu, aku mencintaimu secinta-cintanya aku. Ku hanya ingin engkau.